Senja itu langit hitam kelam, telah tercatat lagi satu tragedi. Dua anak manusia yang dilanda cinta, yang tiada restu dari orang tuanya. Sumpah janji sehidup semati, walau usia dini tak peduli. Kisah asmara berdarah, cinta duka cita, di jalan kereta dia pasrahkan jiwa. Salah siapa, ini dosa siapa? Tak perlu bertanya, semua ini sudahlah terjadi. Salah siapa, ini dosa siapa? Jawabnya ada di atas sana. Oh Tuhan, jingga untuk ayah bunda, mohon dimaafkan jalan sesatnya. Kini pengantin remaja lah tiada lagi, lah ditelan duka terbenam derita. Salah siapa, ini dosa siapa? Tak perlu bertanya, semua ini sudahlah terjadi. Salah siapa, ini dosa siapa? Jawabnya ada di atas sana. Oh Tuhan.